بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala menyisipkan sebuah ayat di tengah-tengah pembicaraan tentang puasa dalam surat Al-Baqarah itu. Sebuah ayat yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, Ujibu da'watad da'i idha da'ani, Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, dan jika ada hamba-hambaku yang berdoa, yang memohon kepadaku, فَإِنِّي قَرِيبٌ, maka sesungguhnya aku sangat. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ, akan aku kabulkan setiap permohonan mereka yang berdoa. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, maka mintalah kepada. Ayat ini mengisyaratkan beberapa hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala amatlah dekat dengan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Karena itu dalam kondisi apapun, ketika kita memerlukan sesuatu, maka panjatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disisipkannya ayat ini di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, karena pada saat puasa di bulan Ramadan itu, dengan berbagai aneka ibadah, kita berupaya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah salah satu cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia dalam banyak ayat Al-Qur'an dikatakan mempunyai sifat yang dalam ayat tersebut terkadang baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia berada dalam bahaya, kalau dia berada dalam kesulitan, kalau dia berada dalam penderitaan. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. Kalau manusia itu terkena musibah, cobaan, bala, penderitaan, kesulitan, kesedihan, dan lain sebagainya, dia akan memohon kepada kami dalam berbagai keadaan. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ. Tetapi begitu penderitaan itu dicabut dari orang tersebut, dia lupa kalau sebelumnya pernah mengalami kesulitan, dia lupa kalau sebelumnya pernah mengajukan permohonan agar penderitaan itu dicabut. Dia kembali ingkar akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita menjadikan doa kita itu sebagai upaya untuk lari dari realitas kehidupan. Begitu kita masuk dunia hidup, begitu kita masuk ke realitas kehidupan, kita lupa. Tetapi begitu kita sedang dalam keadaan terpojok, lalu kita melarikan diri dengan apa yang kita sebut doa itu. Bahkan tidak jarang kita memposisikan doa itu sebagai sesuatu yang berorientasi ukhrawi. Pagi hari kita mengungkapkan doa, tetapi begitu kita memulai aktivitas, kita sudah melupakan doa yang kita baca itu tadi. doa berorientasi akhirat, doa hanya untuk lari dari realitas kehidupan, ini adalah pandangan negatif terhadap makna doa itu sendiri. Doa sejatinya merupakan sebuah penggerak. Doa semestinya menjadi sebuah sumber energi positif bagi kehidupan kita ini. Karena itu dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an maupun keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali doa-doa yang makbul, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur. Dalam keadaan sulit ada doanya. Dalam keadaan senang diajar pun kita berdoa. Dalam keadaan menderita kita diajarkan untuk berdoa. Dalam keadaan bersyukur kita dikaruniai banyak rezeki, diajarkan kita untuk berdoa. Hampir seluruh aktivitas kita ini ada Rasul contohkan doa-doa yang makfur untuk kita baca. Ketika kita bercermin, ketika kita masuk ke kamar mandi, bahkan ketika kita akan melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Artinya doa itu tidak boleh lepas dari kehidupan kita ini. Doa itu juga merupakan ibadah dengan pengertian yang luas. Ibadah bukan hanya sekedar kita melakukan ritual sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, tetapi ibadah dengan pengertian yang luas adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebuah gerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah ibadah. Senyum kita kepada orang lain itu juga ibadah. Selama kita niatkan, kita arahkan aktivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ibadah. Maka doa sebagai unsur terpenting dalam ibadah, sesungguhnya upaya kita untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak boleh putus dalam setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan ini. Mulai dari bangun tidur sampai kita mau mati pun Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah ajarkan untuk kita berdoa. Yang saya maksud dengan mati ini adalah saat kita akan tidur. Sebab tidur itu sesungguhnya adalah kematian. Dalam salah satu ayat Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan jiwa manusia saat kematiannya. Hanya kematian itu ada dua macam. Ketika ruh seseorang itu dicabut, ada dua kemungkinannya. Orang yang ditakdirkan untuk hidup kembali, ruhnya dikembalikan. فَيُسِرُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ. Ada orang yang ditakdirkan untuk mati, itu yang ruhnya tidak dikembalikan lagi. Jadi tidur yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah kematian. Sampai pun kita akan mati, sampai pun kita akan tidur, Rasul ajarkan kita, Bismikallahumma ahya wa bika amut. Artinya apa? Kehidupan kita ini tidak boleh lepas dari doa. Dan doa itu harus menjadi penggerak, motivator, inspirator bagi setiap langkah dan gerak kita dalam hidup ini. Karena itu memposisikan doa sebagai upaya untuk melarikan diri dari kehidupan nyata, memposisikan doa hanya untuk memperoleh pahala dan kehidupan di akhirat kelak, sama saja dengan mereduksi makna doa itu sendiri. Dan doa bukanlah sesuatu yang lepas dari hukum sebab akibat. Ketika perang Bani Israel dengan tentara Jabir, di dalam Al-Quran dikisahkan dalam surat Al-Baqarah di akhir juz kedua, pasukan Bani Israel pada saat itu yang dipimpin oleh Talut Salah satu anggota pasukannya adalah Nabi Dawud alaihi salam. Di situ dikisahkan bahwa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Dawud, Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa itu dipanjatkan setelah sebelumnya walamma barazu li Jalut wa Jalut. Ketika mereka menghadapi, ketika mereka bertarung menghadapi musuhnya Jalut dan pasukannya. Rabbana afrig alaina, baru mereka berdoa. Apa yang terjadi? Fahazamuhum bi'idnillah wa qatala Dawud Jalut. Mereka berhasil mengalahkan tentara Jalut dan pasukannya. Ini artinya apa? Kemenangan dan keberuntungan itu baru kita peroleh kalau kita berusaha secara maksimal, lalu kita dukung dengan doa yang kuat. Ketika ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Nabi, melepaskan untanya lalu dia katakan, saya bertawakal. Rasul katakan, bi'aqilha wa tawakkal. Tambatkan dulu untamu itu, baru kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha yang harus menyertai doa kita itu. Terkadang kita ketika dalam keadaan menderita, susah dan lain sebagainya, lalu kita berdoa, tetapi kadang-kadang doa kita itu kok terasa tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu dalam salah satu hadis dikatakan mempunyai ciri kadang-kadang tergesa-gesa ingin dikabulkan doa. Dalam Al-Qur'an pun dikatakan begitu. Wa yad'ul insan, dalam surat Al-Isra. Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al-insan mu'ajjula. Manusia itu kadang berdoa mendoakan sesuatu yang jelek, seperti halnya ketika dia mendoakan sesuatu yang baik dan ingin segera cepat dikabulkan. Wa kana al-insanu 'ajula. Manusia itu pada dasarnya diciptakan memiliki watak ingin segera ambil jalan pintas. Nah, ada banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa, tetapi kok terasa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan sebuah doa itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan masyiatullah. Istijabatud du'a marhunatun bimasyiatillah. Tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan kalau doa kita ingin diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faktor yang bersifat internal dari diri kita. Ada faktor yang terkait dengan objek doa kita tersebut. Dan ada faktor yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sebut dengan faktor rabbani. Yang bersifat internal, dalam berdoa kita harus yakin bahwa doa kita itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah." Berdoalah, mohonlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Anda yakin doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tidak yakin dengan doa kita itu, mana mungkin akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yastajibu ad-du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, tidak akan mengijabahi, mengabulkan doa yang lahir dan datang dari hati yang lalai dan lengah. Maka kita harus yakin doa kita itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan objek doa kita ini harus kita perhatikan juga apa yang disebut dengan sebab-sebab dikabulkannya doa itu sendiri. Ada dijelaskan dalam banyak hadis, seseorang yang mengeluh kepada Rasulullah kok doanya seakan tidak pernah dikabulkan. Rasulullah katakan, bagaimana doa itu akan dikabulkan? Mat'amuhu haram, yang dia makan itu sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum itu pun sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, yang dia kenakan pakaian itu juga berasal dari sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang halal ini menjadi faktor penentu atau salah satu faktor penentu terkabul atau tidaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terkait dengan faktor kehendak Allah Subhanahu wa taala, unsur rabbani tadi. Antara lain kita harus perhatikan saat-saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Walaupun pengabulan doa itu sepenuhnya berpulang kepada kehendak Allah, tetapi melalui informasi yang sampai kepada kita dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ada saat-saat tertentu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Antara lain misalnya saat kita dalam keadaan sujud. Dalam hadis kita diajarkan fa'ammar ruku fa'azzimu, dalam ruku baca banyak-banyak subhana rabbi al-azim. Fa'ammar sujud fajtahibu fit talab, dalam keadaan sujud maka panjatkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Jadi subhana rabbi al-a'la itu juga doa. Maka kalau mau baca lebih dari 3 kali seperti yang, maka silakan. Saat itulah sebenarnya aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Saat-saat yang paling dekat seseorang dengan Tuhannya adalah saat dia dalam keadaan sujud. Maka minta sebanyak-banyaknya. Doa itu tidak harus berbentuk permintaan. Kita ini konotasinya kalau berdoa isinya permintaan. 1, 2, 3, ingin ini, ingin itu dan lain sebagainya. Jadi yang namanya doa, kalau tadi kita artikan doa sebagai jalinan hubungan komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah makna hakiki dari ibadah, maka doa itu tidak harus berupa permintaan. Kita lihat Nabi Ayyub alaihi salam yang diceritakan mengalami penderitaan yang luar biasa, menderita penyakit yang luar biasa. Saya tidak perlu merinci penyakit yang dia derita karena memang dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan rincian. Rincian itu diperoleh melalui sumber-sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas dia menderita penyakit yang luar biasa. Apa dia katakan? Dalam Al-Quran disebutkan Rabbi inni massani yadur, ya Allah saya ini kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, Anda adalah zat yang paling maha pengasih. Itu saja yang dia katakan. Tidak ada permintaan di situ. Nabi Yunus alaihi salam yang kita ketahui dalam Al-Quran dikisahkan dia dimakan oleh ikan hiu, dan kemudian di dalam perut ikan hiu itu dia banyak-banyak membaca subhanaka la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada permintaan di situ. Dia hanya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka, bertasbih. Yang pertama bertahlil, yang kedua bertasbih, inni kuntu minaz zalimin, yang ketiga pengakuan bahwa dia adalah seorang yang zalim. Tetapi dengan doa itu dia berhasil diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaba lahu. Kalau ada orang muslim berdoa membaca doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dalam atau untuk kepentingan apa saja, fi syai'in qat illa istajaba lahu, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa tidak harus selalu berisi permintaan. Doa merupakan upaya kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ingin capai melalui doa itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, dia pasti akan berikan yang terbaik untuk kita tanpa kita harus minta. Dalam hadis yang lain dikatakan, kalau ada orang yang selalu berzikir ingat kepada aku tanpa meminta, dia akan aku kasih melebihi orang yang meminta. Man syagalahu an dzikri an mas'alati a'taituhu akthar mimman sa'alani. Jadi kalau ada orang yang disibukkan dirinya dengan mengingat kepadaku, kata Allah, tanpa mengajukan permintaan, dia akan aku beri melebihi orang yang meminta. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita itu, sepertiga malam terakhir. Dalam salah satu hadis dalam surat Al-Muzzammil dijelaskan bahwa di sepertiga malam terakhir itu Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi setiap doa yang dipanjatkan oleh hamba-Nya. Dan itu dijelaskan dalam salah satu hadis, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila as-sama'i dunya. Jadi setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang paling dekat dengan kita. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah mengatakan, man yad'uni astajibu lahu. Kalau ada yang berdoa meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Man sa'alani sa'u'ti. Kalau ada yang meminta, akan aku kasih. Man yastaghfiruni aghfir lahu. Dan kalau ada yang memohon ampunan, akan aku ampuni dia. Sepertiga malam terakhir. Ketika turun hujan, itu juga salah satu saat yang mustajab. Ketika kita melihat Ka'bah, juga saat yang mustajab kita mengajukan doa. Ketika kita selesai melakukan salat fardu, itu juga saat yang tepat untuk kita mengajukan doa, dan itu adalah saat yang mustajab. Banyak sekali disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat-saat di mana doa kita akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika menjelaskan ayat wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu yang tadi saya jelaskan dalam surat Al-Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan pernah sekali-kali melontarkan doa yang bernuansa atau berisikan keburukan untuk orang lain atau untuk. La tas'alu ala ahlikum wa amwalikum. Kenapa? Sebab siapa tahu boleh jadi saat kita tidak sadar melontarkan doa yang tidak baik itu, kita berada pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita itu. Kadang-kadang kita karena marah, karena tidak sabar dan lain sebagainya, terlontar ucapan yang bernuansa doa keburukan untuk orang lain atau siapapun. Ini Rasul ingatkan, jangan sampai. Mengapa? Sebab Anda tidak tahu, boleh jadi itu adalah saat yang mustajab. Lalu doa keburukan kita itu nanti akan dikabulkan. Betul terjadi. Di dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan doa-doa. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita klasifikasi, paling tidak ada 5 bentuk doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Yang pertama dan yang utama adalah agar senantiasa kita memohon diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu paling tidak 17 kali dalam sehari semalam kita membaca surat Al-Fatihah, di situ kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk. Sebab begitu kita sudah berada pada jalan yang menyimpang, kita tidak akan sampai ke tujuan. Maka kita mohon ihdinas siratal mustaqim itu. Ada doa di dalam Al-Quran agar kita diberi kebaikan, diberikan ampunan, diberikan pertobatan, tentunya dengan memenuhi ketentuan tobat kita itu diterima. Syarat-syarat diterimanya sebuah tobat itu adalah yang pertama harus disertai penyesalan, yang kedua disertai kebulatan tekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu, yang ketiga melepaskan diri dari itu semua, dan yang keempat kalau terkait dengan hak-hak manusia, penuhi dulu hak-hak tersebut. Jadi doa yang selalu harus kita panjatkan selain memohon petunjuk hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunannya, memohon kasih sayangnya seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayyub, wa anta arhamur rahimin, itu yang selalu dia katakan. Yang keempat, yang ketiga, kita mengajukan doa agar diberikan kesabaran. Kesabaran ini kita butuhkan bukan hanya saat kita berada dalam penderitaan, tetapi ketika kita mendapat nikmat pun kita mohon agar diberikan kesabaran kita. Nah, doa seperti yang saya katakan tadi, selain sebagai sebuah penggerak, motivator, inspirator, doa itu hendaknya juga menjadi sebuah ketahanan tubuh kita. Jadi tubuh manusia selain membutuhkan ketahanan dari penyakit-penyakit fisik, dan itu diperoleh dengan imunisasi, juga perlu mempunyai ketahanan untuk menghadapi berbagai cobaan, berbagai penderitaan dalam hidup ini. Perlu imunisasi. Doa itu merupakan upaya kita untuk menguatkan ketahanan daya tubuh kita ini. Maka ketika cobaan itu datang, kemungkinannya tiga. Antara daya tahan tubuh kita itu lebih kuat, lebih besar dari cobaan yang masuk, kita akan mudah menghadapinya. Dan bisa sebaliknya, penderitaan itu jauh lebih besar dari daya tangkal yang ada dalam tubuh kita ini. Dan yang ketiga adalah sama kuatnya antara cobaan penderitaan yang kita terima dengan daya tahan tubuh kita ini. Nah, disinilah pentingnya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita bukan hanya untuk menghadapi penyakit-penyakit fisik, tetapi yang lebih penting adalah menghadapi gangguan-gangguan kejiwaan, penyakit-penyakit mental, dan itu bisa kita isi dengan doa, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketentraman jiwa, ketenangan hati, kedamaian batin hanya kita peroleh melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan ayat tentang kedekatan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menggunakan kedekatan itu untuk menjalin komunikasi melalui doa dan zikir. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Bila tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.